menemani sahabat keluarga Indonesia. Dengan beragam acara untuk Anda semua, acara yang bermutu, beragam dan juga seru. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Halo sahabat iDream, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah kita kembali berjumpa di program Inspirasi Keluarga. Seperti biasa selama 1 jam 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan inspirasi-inspirasi untuk sahabat keluarga Indonesia di hari ini. Seperti biasa di hari ini di edisi Fikih Wanita, kita akan mendengarkan kajian dan juga materi-materi terkait fikih wanita yang pastinya bersama narasumber kita Ustazah Nurhamidah LC MAG. Saat ini beliau sudah bersama kita di studio. Saya pengen sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ustazah, hari ini sudah episode keberapa ya? Sudah banyak materi-materi yang kita bahas tentang fikih wanita nih Ustazah. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas apa nih Ustazah? Insya Allah kita akan membahas tentang fikih bagaimana mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan ini adalah kalimat yang sering kita ucapkan ya setiap hari-hari ini ya Ustazah. Betul. Dan hari ini kita akan mengetahui apa sih sebenarnya makna dari salam yang sering kita ucapkan. Mungkin bertemu dengan sahabat, karib kerabat, atau mungkin juga keluarga, atau mungkin juga berkunjung, atau memasuki satu ruangan atau tempat, kita selalu mengucapkan salam. Dan hari ini kita akan bahas bersama Ustazah Nurhamidah. Silakan untuk Anda sahabat iDream bisa mendengarkan di 10.44 AM iDream Radio, ataupun juga Anda bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Atau juga untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Dan pasti Anda bisa mendengarkan program dan juga kajian yang kami hadirkan untuk Anda pasti melalui Android yang Anda gunakan. Silakan yang juga ingin berbagi informasi, opini dan juga saran Anda untuk program kita, silakan bisa telepon di 021 7885300, atau di 0822 9789 1044. Kami akan kembali untuk Anda dengan pembahasan selengkapnya terkait bagaimana makna salam yang kita ucapkan sehari-hari bersama Ustazah Nurhamidah, tetap di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio. Atau mungkin untuk Anda yang baru saja bersama kami ya di 10.44 AM iDream Radio, atau di live streaming di www.idreamradio.id. Hari ini di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita bersama Ustazah Nurhamidah. Tadi beliau juga sudah menyampaikan bahwa kita hari ini akan membahas makna salam yang sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustazah, di sesi pertama ini Ustazah, mungkin seperti apa nih sebenarnya makna salam ini sendiri Ustazah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas bagaimanakah serba-serbi hukum salam, makna salam dalam perspektif Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita tahu bahwa salam adalah diambil dari bahasa Arab yang tersusun dari tiga kata. Sin, lam, mim. Tiga huruf, sin, lam, mim. Ternyata dalam bahasa Arab, walaupun asal katanya dari tiga huruf sin, lam, mim, itu bisa menjadi rangkaian kosakata yang berbeda-beda, yang berbeda maknanya dan juga berbeda konsekuensinya. Yang pertama, dari kata sin, lam, mim, ya, bisa menjadi sebuah kata yaitu Islam. Ya, sin, lam, mim. Bisa menjadi sebuah kata yaitu Islam, yang artinya bisa jadi Islam itu adalah satu agama yang dipilih oleh Allah untuk kita. Berarti kita adalah seorang yang beragama Islam, yaitu Muslim. Dan juga Islam bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 125, yaitu aslama wajhahu. Ya, Islam adalah menundukkan wajahnya. Sehingga ketika kita membahas makna salam, kita harus lihat dulu bahwa salam ya bersinonim dengan kata Islam. Artinya seorang Muslim sangat identik dengan karakternya selalu mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'raf, kepada orang yang dia kenal, Muslim yang dia kenal maupun Muslim yang tidak dikenal. Dan tidak diperkenankan mengucapkan salam kepada yang bukan beragama Islam. Kenapa? Karena dari kata sin lam mim menjadi sebuah rangkaian kata Islam, identik dengan ya agama seorang Muslim. Yang kedua, dari kata salam, sin lam mim, ini menjadi sebuah kata yang akan kita bahas sekarang, yaitu salamun, lamnya dipanjangin. Ya, salamun dalam surat di Al-Qur'an, yaitu cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, salamun berarti keselamatan. Sehingga ketika seorang Muslim mengucapkan salam dengan sesama Muslim, pada hakikatnya adalah saling mendoakan keselamatan. Assalamualaikum, ya Allah selamatkanlah dia. Warahmatullah, ya Allah sayangilah dia. Wabarakatuh, ya Allah berkahilah dia. Dari sinilah kenapa dilarang mengucapkan salam kepada non-Muslim. Kenapa? Karena tidak diperkenankan kita menyuruh Allah untuk mengabulkan doa keselamatan, kasih sayang dan keberkahan kepada orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Karena salam artinya adalah keselamatan. Ya, yaitu ketika Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan wasalamun ala Ibrahim. Wahai api, ya jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Ya, salam artinya keselamatan. Salam artinya Islam. Berarti hanya identik dengan seorang Muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, salam bisa juga berarti salim atau salamatun, yang artinya adalah kesucian dan kebersihan. Artinya ketika seorang Muslim memiliki hati yang suci, memiliki hati yang bersih, tidak ada gilun, ya tidak ada iri hati dengan saudaranya, maka dia akan mampu mengucapkan salam kepada saudaranya ketika berjumpa. Namun ketika dia enggan mengucapkan salam kepada saudaranya yang sesama Muslim, bisa jadi ya karena ada gilun di hatinya. Ya, jadi ketika bertemu ya enggan untuk tegur sapa dan sampai enggan mengucapkan salam, berarti warning. Ada yang tidak beres di dalam hatinya. Hatinya belum salamatus sadar. Hatinya belum suci, hatinya belum bersih. Kenapa? Karena masih memiliki penyakit hati. Nah, dari sinilah ya rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terjawab sudah bahwa kenapa salam itu hanya kita akan batasi dengan sesama kaum muslimin. Karena salam identik dengan kata Islam. ya hanya diucapkan dengan sesama orang yang beragama sama, yaitu Islam. Yang kedua, salam karena sesama Muslim harus saling mendoakan. Kalau kita mengucapkan salam, maka Allah mewajibkan ya untuk menjawabnya, karena Allah mewajibkan akan memberikan seperti apa yang diminta oleh saudaranya ketika mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya Allah, selamatkanlah dia. Warahmatullah, ya Allah, sayangilah dia. Wabarakatuh, ya Allah, berkahilah dia. Dan juga salam, kenapa Rasulullah menjadikan sunnahnya ifsyaf salam ala man arafta wa malam ta'rab. Sebarkan salam kepada muslim yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal, agar dengan salam ini bisa jadi gunung gilun ya iri hati dengki yang ada di antara kita sesama kaum muslimin dengan mengucapkan salam akan mencair. Dan juga sebuah upaya, sebuah ikhtiar agar ketika kita punya ganjelan dengan saudara kita, minimal ketika ketemu assalamualaikum, itu Allah akan anugerahkan ya hatinya ya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan takliful qulub, Allah akan satukan hati-hati dengan sesama kaum muslimin. Inilah ya tahapan yang pertama ketika kita memahami makna salam dalam lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Oke, baik sahabat Edin, menarik sekali pembahasan kita di sesi pertama tadi, bagaimana makna salam, di mana tadi salam itu identik kaitannya dengan Islam, bagaimana kita wajib mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita muslim atau seagama atau Islam, dan dilarang untuk mengucapkan salam kepada saudara kita yang non muslim ya. Dan tadi juga salam juga berarti keselamatan. Ketika kita mengucapkan salam berarti kita juga memberikan selamat kepada saudara-saudara kita, dan begitu juga ketika saudara kita menjawab salam kita dan juga akan memberikan doa selamat kepada kita. Kemudian juga salam tadi diartikan sebuah kesucian dan juga kebersihan. Berarti orang-orang yang mengucapkan salam berarti orang-orang itu adalah hatinya yang suci dan juga hatinya yang bersih. Seperti apa lagi pembahasan kita hari ini sahabat iDream? Kita akan masih bersama Anda di Inspirasi Keluarga. Ya pastinya masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Saya masih menunggu kebersamaan Anda di 021-788-5300 atau di 0822-9789-1044. Tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga. Dan masih bersama Ustazah Nur Hamidah, kita membahas makna salam yang kita ucapkan sehari-hari sahabat iDream. Tadi di sesi pertama sudah dijelaskan apa arti dan makna salam ya, dan semoga kita juga bisa mengambil makna tersebut dan sering mengucapkan salam terutama kepada saudara-saudara kita muslim atau seagama, yaitu agama Islam. Ustazah, berikutnya nih Ustazah, di sesi berikutnya, di dalam Al-Quran, di mana saja kita bisa menemui kata-kata salam ini, Ustazah? Dan bagaimana makna yang diucapkan di dalam Al-Quran tersebut? Ya. Apa dah, Ustazah? Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh Al-Quran adalah sebuah pedoman bagi kita yang sempurna dan paripurna. Artinya, dengan kata-kata salam, ternyata Allah mengajarkan kepada kita dari berbagai cerita di dalam Al-Quran, itu bisa diucapkan dalam momen apa saja. Apakah salam itu hanya sekedar ketika kita bertemu ya, assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh, sekedar sapa saja dengan sesama teman? Ternyata di dalam Al-Quran penggunaan kata salam di berbagai momen dan juga di berbagai kisah. Yang pertama, di dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 23. Ini pun menjadi sebuah keistimewaan. Kenapa seorang muslim identik dengan mengucapkan salam dengan sesama kaum muslimin? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahuallazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, salam merupakan salah satu dari asmaul husna, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nama dirinya dengan Asmaul Husna akan menunjukkan nama itu nama yang mulia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mulia. Ya, sehingga ini juga menjadi alasan kenapa kalimat yang mulia Asmaul Husna Assalam enggak boleh juga diucapkan kepada non-muslim. Kenapa? Karena salam adalah namanya Allah, nama yang mulia, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang beriman mengakui Allah yang zat paling mulia, Assalam yang memberikan keselamatan. Ya, ini ya data yang pertama dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an menggunakan kata salam menjadi salah satu Asmaul Husna yang boleh dipakai dalam kehidupan kita untuk memuliakan sesama kaum muslimin. Yang kedua, ya dalam surat Al-Furqan ya di ayat yang ke 63 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kondisi yang berbeda lagi. Kapankah kita boleh mengucapkan salam? Ya, ini menjadi salah satu ciri ibadur rahman. Ya, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Ciri-ciri ibadur rahman yaitu pada saat berjalan di muka bumi bisa jadi banyak celaan-celaan, hinaan-hinaan dari orang-orang jahiliyah terhadap dirinya. Tuduhan-tuduhan dari orang jahiliyah terhadap dirinya. Sehingga Allah menyuruh ketika ada tuduhan-tuduhan yang tidak membuat nyaman, tuduhan-tuduhan yang identik dengan mencela atau merusak ya keistiqomahan agamanya, maka Allah menyuruh qalu salama. Ucapkan di dalam diri kita, salama ya Allah, selamatkanlah aku dari tuduhan-tuduhan itu. Nah, biasanya kalau di masyarakat kita kan kadang mungkin ada yang mengomentari kita. Ya kan enggak ikhlas tuh. Ya, ibadahnya cuman nyari pamer aja tuh, ya kan? Itu kan tuduhan-tuduhan yang bisa jadi membuat kita sedih dan malah merusak amal kita. Maka Allah menyuruh ibadur rahman, ketika ada celaan-celaan, tuduhan-tuduhan yang dilimpahkan kepada kita, ya, maka kita mengucapkan qalu salama ya Allah, aku berlindung, aku selamat dari tuduhan-tuduhan itu. Nah, biasanya kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, selamatin saya, selamatin saya, selamatin saya. Jadi ya mengatakan kata selamat, selamat, selamat, moga-moga saya enggak seperti itu. Ini adalah salah satu tuntunan dalam Al-Quran. Mengucapkan salam boleh ketika ada tuduhan-tuduhan orang lain kepada kita dan kita mohon berlindung kepada Allah tidak termasuk yang dituduhkan itu. Ya, ini yang kedua di dalam Al-Quran. Salam boleh diucapkan ya untuk menghibur diri kita bahwa kita salam, selamat, enggak seperti apa yang diucapkan atau dituduhkan oleh mereka. Yang ketiga, ternyata di dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saffat ya di surat ke-37 di ayat ke-79 Allah juga menggunakan kata salam ketika memuji atau ketika ada seseorang yang berhasil ya dalam usahanya. Di sini ada ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam berhasil ya mempertahankan dirinya menjadi seorang dai yang mengajak keluarganya terus tanpa henti ya mengingatkan dan mengajak keluarganya ya untuk mengikuti dakwah walaupun hasilnya gagal. Nah, walaupun dengan hasilnya gagal tapi dengan keistiqomahan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah ya Allah memuji Nabi Nuh dengan mengatakan selamat ya ya Nuh, selamatlah untukmu ya Nuh, wahai Nabi Nuh, fil alamin, di atas semua ya alam semesta. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Saffat ayat ke-79 salamun ala Nuh fil alamin, selamat atas Nabi Nuh ya, karena tadi ya tugasnya sebagai dai, tugasnya selalu mengajak kaumnya, tidak pernah terhenti walaupun akhir hasilnya gagal karena anak dan istrinya kan tidak mau beriman, tapi Allah ya tetap ya mengapresiasi Nabi Nuh dengan ucapan selamat ya. Nah, ini juga boleh kita gunakan ketika kita mungkin melihat ada teman kita yang sukses, ada teman kita yang berhasil, dengan mengucapkan selamat ya atas keberhasilan kamu. Itu bukan bid'ah, tapi itu menjadi salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah ya di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah yang mengajarkan Rasulullah melalui Al-Qur'an, yaitu melalui kisahnya Nabi Nuh. Selamat ya atas keistiqomahan Nabi Nuh dalam berdakwah. Begitupun kita juga boleh mengucapkan selamat ya atas keberhasilan seseorang. Adapun mau ditambahkan dengan doa enggak masalah. Barakallah ya, mabruk alaik, itu bagian dari sebuah doa. Tapi sekedar mengucapkan selamat ya, ya ini dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Kita ikut memberikan apresiasi, kita ikut bahagia atas kesuksesan orang lain dengan mengucapkan selamat. Hanya memang kalau selamat itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya salamun ya, selamat ya atas keberhasilan Nabi Nuh. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 27 bahwa salam identitas sesama orang muslim tidak hanya ketika tatap muka, bertemu ya sesama kaum muslimin, tapi Allah juga perintahkan kepada umat Islam, sesama kaum muslimin, ketika berkunjung ke rumah saudaranya yang muslim, ayo tunjukkan identitasnya bahwa saya tamu, saya seorang muslim. Dan juga hormati tuan rumah, yaitu apa? Tuan rumahnya muslim, maka Allah meminta ya identitas itu dijaga, tidak hanya dalam tatap muka, tapi ketika berkunjung pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur di ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. La tadkhulu buyutan. Janganlah sekali-kali kalian masuk ke dalam rumah ghaira buyutikum, selain rumah-rumah kalian. Hatta tastanisu, kecuali izin dulu. Setelah izin, watusallimu ala ahliha, dan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya dari sini Allah menyuruh identitas kita sebagai seorang muslim tidak hanya ketika bertemu tatap muka. Identitas kita sebagai seorang muslim ketika berkunjung pun tunjukkan bahwa kita muslim. Bukan permisi, permisi, maaf. Itu bukan identitas seorang muslim. Kalau kita ingin menghargai diri kita sebagai seorang muslim, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita menghargai bahwa tuan rumah juga muslim, yaitu juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di ayat ini salam itu tahap yang kedua setelah meminta izin. Kenapa? Karena memang dalam SOP standar idealismenya ketika kita berkunjung, izin dulu baru mengucapkan salam. Namun ketika kita tidak mengikuti standar idealisme ini, izin dulu, izin berarti kan bisa jadi sebelum kita sampai ke dalam rumahnya ya, kita sudah minta izin, janjian terlebih dahulu, boleh gak kita datang. Itu SOP secara idealisme. Namun jika di antara kita izin sama salam jadi satu, artinya izin itu bisa jadi ngebel, izin itu bisa jadi ngetok, izin itu ya bisa jadi ya kita ngasih tanda dengan pintu besi dibunyi-bunyi tek-tek-tek-tek, itu izin, dan mengucapkan salam adalah assalamualaikum warahmatullah, langsung jadi satu waktu. Silakan-silakan aja, tapi harus siap dengan konsekuensinya. Kenapa? Karena di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau yang kondisinya izin sama salam dalam satu waktu. yaitu apa? Fa illam tajidu fiha ahadan. Kalau ternyata ya udah datang jauh-jauh, udah ngebel, ya ternyata enggak ada yang mengucapkan salam, fala tadkhuluha, enggak boleh memaksa masuk. Atau ada yang jawab, ya waalaikumsalam, tapi kemudian ya dia mengatakan farji'u, aduh saya enggak bisa nerima tamu, maaf ya, pulang aja. Maka Allah menyuruh harus legowo, harus siap. Farji'u, pulang. Ya huwa azkalakum, itu lebih menunjukkan bahwa hati kita hati yang bersih, bukan hati yang dongkol, bukan hati yang emosi. Ya Allah, tamu ditolak, biarin aja, nolak rezeki. Ya, enggak begitu. Itu apa? Karena kalau disuruh pulang, maka farji'u, pulanglah. Nah, rekan-rekan sahabat Aidrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi, ternyata salam itu penggunaannya ya sungguh banyak ya, bisa dengan tadi identitas saling bertemu, bisa juga nanti ketika mengapresiasi kesuksesan seseorang, bisa juga ya ketika kita ya mendapatkan celaan lalu kita mengucapkan salama salama. Nah, inilah ketika beberapa pembahasan ya penggunaan kata salam di dalam Al-Qur'an. Oke, baik sahabat Edim, itu tadi pembahasan kita di sesi kedua yang disampaikan oleh Ustazah Nur Hamidah. Ternyata di dalam Al-Qur'an banyak sekali sahabat Edim kita bisa menggunakan kata salam. Seperti tadi ya, ketika dalam surat Al-Azhar ayat 53, salam merupakan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna, dan ini adalah salah satu identitas kita. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah, dan itu pasti kita ucapkan untuk saudara-saudara kita muslim. Bisa juga mengucapkan ketika kita mendapatkan tuduhan atau mungkin juga fitnah yang menimpa kita, kita bisa mengucapkan salam, artinya selamatkan kita dari tuduhan tersebut. Kemudian juga ketika teman kita atau sahabat atau saudara kita semuslim juga mendapatkan keberhasilan, baik itu dalam kuliah, kemudian juga usaha atau apapun, kita boleh mengucapkan salam. Dan yang pasti juga ketika kita berkunjung kepada saudara kita muslim, dan pasti juga mengucapkan salam ketika ingin memasuki rumah beliau. Itu sahabat Aidrim pembahasan kita di sesi kedua, dan kita masih bersama Ustazah Nur Hamidah, dan pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM Aidrim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita yang pastinya hari ini bersama Ustazah Nur Hamidah. Kita membahas tentang fikih salam atau mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita semuslim, pastinya seperti yang dijelaskan oleh Ustazah tadi di sesi pertama dan juga di sesi kedua. Dan saya ajak kembali untuk Anda yang di rumah, sahabat iDream, untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau mungkin juga ada pertanyaan, kritik dan saran juga untuk program-program kita, silakan telepon di 021, kembali di 021-788-5300, atau juga bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0822-9789-1044. Baik Ustazah, kita lanjut lagi nih Ustazah. Di sesi kedua tadi juga sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran bagaimana kita menggunakan ucapan atau mungkin mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Nah, ternyata tadi secara off-air kita juga berbincang sama Ustazah nih, ternyata kita bukan hanya sama muslim yang mengucapkan salam, tapi makhluk-makhluk Allah seperti malaikat tadi, kemudian yang juga mengucapkan salam kepada kita, Ustazah. Seperti apa nih Ustazah, sebenarnya Ustazah? Iya, rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana dahsyatnya ucapkan salam. Bahwa redaksi ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah redaksi yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang redaksinya sama diucapkan tidak hanya dengan sesama kaum muslimin, tapi redaksi yang sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah perintahkan kepada para malaikat, juga untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman. Juga nanti kelak Allah pun juga mengucapkan salam yang sama buat orang-orang yang beriman. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah kalimat yang mulia yang diucapkan buat kita orang-orang muslim, ya, yang bisa jadi ya yang diucapkan atau yang didoakan dari makhluk-makhluk Allah yang mulia. Yang pertama, ya, kita bisa lihat ya bahwa betul salam itu ketika dengan sesama kaum muslimin, ketika kita hidup di dunia, Allah memerintahkan untuk saling mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dengan sesama kaum muslimin pun pada saat di akhirat, pada saat nanti ya di dalam surga, ya, bahwa kata-kata yang keluar dari sesama penghuni surga ya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, betapa kita merasa mulia dan betapa kita merasa bahagia ya bahwa ucapan salam yang kita ucapkan di dunia ini tidak hanya sekedar kebahagiaan buat kita di dunia, tapi nanti ucapan salam di dunia ini akan menjadi aset persiapan kita untuk nanti pada saat kita masuk ke dalam surga, orang-orang yang beriman berkenan mengucapkan salam kepada kita. Jangan sampai, maaf, kita malas ngucapin salam, lebih seneng dengan hello, dengan hi, ya kan? Kalau kita enggan mengucapkan salam dengan sesama kaum muslimin di dunia, na'udzubillah min dzalik, nanti begitu di surga, ya, bagaimana mungkin orang-orang beriman mau mengucapkan ya kata-kata salam untuk kita? Karena dulu waktu di dunia enggan mengucapkan kata-kata salam. Jadi, ya, poin yang pertama bahwa salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah ucapan selamat ya ketika kita dengan sesama kaum muslimin di dunia, dan juga kelak menjadi tabungan buat kita bahwa nanti ucapan ini akan kita dengar dengan sesama penghuni surga. Yang kedua, ya, salam di dalam Al-Quran tidak hanya dengan ya sesama manusia, tapi di dalam Al-Quran malaikat-malaikat Allah juga diperintahkan oleh Allah mengucapkan salam untuk kita, baik waktu di dunia maupun ketika kita sakarat dan juga pada saat kita di akhirat menjelang pintu surga. Mari kita bedah satu persatu ayat-ayatnya. Ya, yang pertama adalah malaikat Jibril. Kita tahu bahwa malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Logikanya, kalau Al-Quran sudah selesai, wahyu sudah tuntas diturunkan, harusnya tugasnya malaikat Jibril kan selesai. Kenapa? Karena tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Namun karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, cintanya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, maka Allah memerintahkan Jibril membawa rombongan para malaikat semuanya untuk datang, untuk menjumpai umatnya Nabi Muhammad, yaitu tepat mengenang turunnya Al-Quran pertama kali di malam Lailatul Qadar. Mari kita lihat ayatnya, surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, ayat berikutnya menyebutkan tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu ya lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, siapa yang beribadah pada malam itu dianggap telah melakukan ibadah itu selama 1000 bulan. Yang kedua, mulai peran Jibril dan para malaikat diperintahkan oleh Allah. Ya, yaitu apa? Tanazzalul malaikatu warruh. Khusus di malam Lailatul Qadar, Jibril yang tugasnya sudah selesai ternyata mengenang turunnya Al-Qur'an. mengenang turun Al-Quran untuk memberikan kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka Allah meminta semua malaikat waruh yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Untuk apa? Ya kan? Turun ke buka bumi. Ya kan? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'ini rabbihim mingkuli amr. Tugasnya yang pertama, memang malaikat Jibril dengan para malaikat semuanya yang berombongan itu datang ke bumi ya untuk mengaminkan semua perkara, semua urusan yang sudah Allah tetapkan, yaitu mengaminkan doa-doa orang yang beriman pada saat itu agar ya doa tersebut dianggap merubah takdirnya, merubah takdir yang baik-baik. Nah, yang kedua tugasnya salamun hiya hatta matla'il fajar. Jibril dan para malaikat ada tugas khusus, yaitu apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Allah selamatkanlah dia. Ya Allah sayangilah dia. Ya Allah berkahilah dia. Siapa sih yang beruntung yang mendapatkan salam dari Jibril dan semua malaikat? Ternyata dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, idza kana lailatul qadar, ketika datang lailatul qadar, maka nazzala Jibril. Jibril akan turun ma'akabakabatin minal malaikah bersama dengan semua rombongan malaikat. Ya, untuk yusallun mendoakan, wa yusallimun mengucapkan salam. Ya. Untuk siapa? Kullu abdin, semua hamba, baik laki-laki, perempuan, yang suci maupun yang hadas, yang di masjid maupun di luar masjid, pokoknya semua hamba. Yang penting syaratnya siap menjumpai Jibril dan para malaikat, yaitu dalam posisi qa'imin, dia berdiri. Au qa'idin, posisi duduk. Yadhkurullaha ta'ala, pada saat itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf kalau pada saat Lailatul Qadar ternyata kita lagi baca Quran tapi tengkurap. Kita baca Quran tapi tiduran. Enggak tidur ya Allah, cuma tiduran. Posisinya tiduran. Posisinya tengkurap. Dapat Lailatul Qadar yang dianggap ibadah 1000 bulan. Dapat doa diaminkan oleh malaikat ketika memang kita lisannya mengucapkan doa. Tapi diucapkan salam oleh Jibril dan para malaikat, tidak. Kenapa? Karena Jibril dan para malaikat hanya turun ke orang-orang yang posisinya siap menyambut Jibril dan para malaikat, yaitu diposisikan berdiri sama diposisikan duduk. Itulah sahabat-sahabat iDream, kenapa rahasianya istri-istri Rasul ketika malam-malam Lailatul Qadar itu kan menggantung tali ya, agar posisi badannya enggak lama-lama dari duduk, nyender, merosot, jadi tiduran. Bukannya gak dapat pahala, dapat pahala. Tapi kalau udah tiduran dan tengkerep berarti gak dapat salamnya Jibril. Tiap tahun, kalau tahun kemarin ya kita belum mempersiapkan posisi itu, maka masih ada kesempatan. Moga-moga tahun depan, ya Allah, ya berikanlah saya kekuatan untuk di malam-malam Lailatul Qadar, walaupun kita tetap beribadah tapi diposisikan berdiri atau diposisikan duduk, agar apa? Jibril dan para malaikat berkenan mengucapkan salam kepada kita, mendoakan kita. Dan gak mesti di masjid, di jalan, di bus, yang pulang kampung juga seperti itu. Kalau mau disapa dan didoakan oleh Jibril, yang penting ya bukan masalah tempat, tapi yang penting adalah masalah posisi. Berdiri, duduk, dan aktivitas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan salam diucapkan oleh Jibril dan para malaikat di setiap Lailatul Qadar. Yang kedua, kita lihat dalam surat An-Nahl, surat 16 di ayat ke-32. Ada lagi malaikat yang berkenan mengucapkan salam kepada kita. Tapi malaikatnya memang malaikat yang mengerikan, yaitu malaikat Izrail. Malaikat Izrail ketika akan mencabut nyawa seseorang itu dengan kondisi dan juga persiapan yang beda-beda. Di dalam surat An-Nahl ayat 32, khusus untuk orang-orang yang husnul khatimah. Seorang muslim yang soleh, yang banyak kebaikannya, baik dengan Allah maupun dengan manusia, maka alladzina tatawaffahumul malaikah, ketika malaikat akan mewafatkan mereka yang baik-baik ini, thayyibin, ya, mewafatkan orang yang baik-baik, maka malaikat pun juga akan baik-baik mendatanginya. Dan salah satu bentuk bahwa malaikat Izrail itu baik-baik untuk mengambil nyawa orang yang beriman, yaitu yaquluna salamun alaikum. Mereka datang, malaikat Izrail datang dengan baik-baik dan juga mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan sopan santun, walaupun malaikat Izrail datang dengan sopan santun, jujur, dicabutnya ruh dari seorang yang beriman, sekalipun itu Rasulullah, tetap terasa sakit. Kenapa terasa sakit? Ya, kalau boleh saya ibaratkan, ya kan, mungkin di antara kita pernah mengalami kayu yang menyusup ke dalam antara kulit dan daging kita. Kalau bahasa saya itu adalah kesusuban. Nah, kayu yang masuk, ya, bukan nuncep. Kalau tertancap berarti kan itu tertusuk. Dia menyusup, ya, antara kulit dengan daging. Itu namanya kan susuban. Untuk mengeluarkan susuban, caranya adalah dicongkel. Kalaupun pelan-pelan nyongkelnya, jujur, tetap sakit. Walaupun pelan-pelan, ya, sehingga apa? Pelan-pelan dinyongkel itu kan tetap sakit dan perlu waktu yang lama karena hati-hati. Kalau enggak mau lama, ya pengen cepet-cepet, ya itu kayunya itu keluar, kan tinggal dilemes-lemesin aja, ya kan, dilemes-lemesin, ya daging yang terlihat ada kayunya itu, ya kita gerakkan kanan kiri, ya kita lemas-lemaskan, ya maka dengan melemas-lemaskan itu kan berharap kayunya sedikit nonjol sehingga gampang ditarik. Namun, ya melemas-lemaskan itu kan untuk mempermudah orang yang mau mengambil, ya kayunya. Tapi yang ngerasain, ya yang kena susuban ini kan boro-boro, ya kan, istilahnya bisa menahan rasa sakit, kesusubannya aja sakit. Itu dilemes-lemesin, dipegang-pegang itu kan tambah sakit. Ya, artinya, ya kan, kalau saya mengibaratkan kondisi kesusuban seperti itu, mungkin ilustrasinya sama dengan malaikat ingin mencabut roh kita. Yaitu apa? Ya kan? Roh dalam tubuh kita ibaratnya seperti kayu yang kesusuban tidak hanya di ujung jari, tapi ya kesusubannya itu di seluruh darah dan daging kita dari mulai kepala sampai ujung kaki. Itu roh itu seperti menyusup antara darah dan daging kita. Sehingga ketika Izrail akan mengambil roh ya tersebut, ingin mencabut nyawa tersebut, ya kalaupun dia orang baik-baik pasti tetap sakit. Ya kenapa? Karena kan yang kayak tadi kesusuban, dicongkel itu kan tarik pelan-pelan tuh tetap sakit. Sehingga Rasulullah SAW pun tetap merasakan kesakitan. Ya sehingga ya dalam surat Izrail, dalam surat An-Nahl ini, Izrail ya ketika orang itu soleh, ya kan, walaupun dengan rupa yang baik-baik, dengan mengucapkan salam yang baik-baik, tetap orang yang husnul khotimah tetap akan merasakan sakit yang luar biasa. Kenapa? Karena ruh seperti kesusuban yang harus dicabut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun ketika Izrail menghadapi orang yang su'ul khatimah, itu beda lagi, ya kan? Seperti tadi kesusuban. Kalau biar cepat ngambilnya kan dilemes-lemesin, ya. Jadi daging yang kena kayu itu ya digerak-gerakkan, dilemes-lemeskan biar kayu itu agak sedikit menonjol dan bisa dicabut lebih mudah. Sama orang yang su'ul khatimah, maka malaikat Izrail enggak mau lama-lama nyabutnya. Ya, datang tanpa salam dan datang ingin cepat-cepat menunaikan tanggung jawabnya, mengambil nyawa orang tersebut, tapi enggak mau susah-susah, Akhirnya apa? Dilemisin dulu tulang dan dagingnya, diremukkan dulu tulang dan dagingnya. Dalam surat 47 ya, surat Muhammad di ayat ke-27 Allah menggambarkan bahwa ya kan fakaifa it ya idza tawafatshumul malaikah, orang-orang yang maksiat kepada Allah pada saat diwafatkan oleh malaikat biar malaikatnya gampang mencabut nyawanya, itu dengan cara yadribuna wujuhahum, dipukul-pukul dulu mukanya, wa adbarhum, dipukul-pukul dulu punggungnya, belakangnya, biar apa? Lemes kan, kalau udah remuk darah dagingnya, tulangnya remuk, maka kan bisa jadi nyabutnya lebih gampang. Sek, ya kan? Izrailnya bang gampang nyabutnya. Sedangkan yang bersangkutan, yang sul khotimah, itu udah ngejerit-jerit seperti orang yang kesusuban tadi. Mau dicongkel tapi dilemes-lemesin dulu, digerak-gerakan dulu. Nah, ini sebuah pilihan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salam adalah salah satu ikhtiar kita. Salah satu cara kita. Kalau kepengin malaikat Izrail mengucapkan salam kepada kita pada saat sakarat, ayo lidah kita pun terbiasa melakukan sunnah Rasul, yaitu mengucapkan salam. Ya, baik ketika dengan sama kaum muslimin, baik ya ketika kita lagi sholat, ya mengucapkan salam kepada ya para nabi, ya kan, dan juga mengucapkan salam ketika mengakhiri sholat kita. Ya, maka dengan kita membiasakan mengucapkan salam, moga-moga menjadi buah buat kita. Kelak malaikat Izrail mau pada saat menjemput nyawa kita dengan baik-baik mengucapkan salam terlebih dahulu, mendoakan kita terlebih dahulu. Ya, bahkan ada lagi dalam satu ayat, ya, orang yang su'ul khotimah ketika malaikat Izrail sudah menggenggam nyawanya, ternyata udah dicongkel dengan kasar, dengan dipukul-pukul terlebih dahulu wajahnya, belakangnya, begitu berhasil ruhnya dicengkram, bau busuk. Sedangkan malaikat Izrail harus melapor kepada Allah. Kita di bumi mau gak mau kalau malaikat Izrail ingin melapor kepada Allah kan harus melewati langit-langit, 7 langit harus dilewati. Kalau dia orang baik-baik, baunya harum, ruhnya harum, sehingga ketika malaikat Izrail akan berangkat menemui Allah, melapor kepada Allah untuk serah terima kepada malaikat Munkar Nakir, semua pintu langit terbuka. Kenapa? Harum semerbak, ya, mengisi ya semua ya daerah di langit pertama, kedua, tiga, empat, dan sampai tujuh. Tapi kalau orang-orang yang maksiat, yang su'ul khatimah, begitu nyawanya dipegang sama malaikat Izrail, udahlah, keluar aroma busuk yang menyengat. Sehingga apa? Malaikat Izrail tetap kan harus melapor kepada Allah, berarti harus ngelewatin 7 langit. Hanya gara-gara bau yang busuk ini, boro-boro 7 langit. Langit pertama aja, ya, yang memisahkan antara bumi dengan langit pertama, itu pintu langit gak mau terbuka, tertutup. Kenapa? Bau busuk yang menyengat. Ini bisa bikin polusi selangit. Akhirnya apa? Malaikat Izrail harus menyerahkan kepada Munkar Nakir. Gimana caranya? Dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 31, diperlakukan dengan cara haram minas sama, dilempar dari langit. Setelah dilempar dari langit, untuk menjumpai malaikat Munkar Nakir, fatah tafau tair, dicabik-cabik sama burung. Au tahwi bihirih, ditiup-tiup sama angin. Ila makanin sahiq, ke tempat yang jauh lagi terhina, sudah ditunggu sama malaikat Munkar Nakir. Burung di sini, ya, adalah burung yang dahsyat. Burung yang bisa jadi bukan burung biasa. Seperti halnya dalam surat Al-Fil, ya, yang menjatuhkan sijil batu-batu dari api neraka ke Raja Abraha, itu bukan burung sembarangan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, burung ini datangnya ababil dari segala penjuru. Dan burung itu adalah hidup bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi bisa jadi ya, burung yang mencabik-cabik ruh adalah burung yang sama yang menghancurkan pasukan Raja Abraha. Burung yang sama yang akan mencabik-cabik ruh yang su'ul khotimah, seperti menghancurkan pasukan Abraha. Na'udzubillah min dzalik. Jadi rekan-rekan sahabat iDream, ya, dengan di dalam Al-Quran bahwa malaikat Izrail moga-moga berkenan mengucapkan salam kepada kita karena malaikat Izrail menyaksikan bahwa kita orang baik. Nah, ada lagi, malaikat pun juga akan mengucapkan salam kepada kita pada saat di akhirat, yaitu ketika mereka menunggu kita, mereka menjadi among-among tamu kita ketika kita akan memasuki surganya Allah. Ya, among-amongnya para malaikat, yaitu dalam surat Az-Zumar 39 ayat 73, yaitu ketika Allah berfirman, wasiqal ladzina taqau, ya, dan kepada orang-orang yang bertakwa rabbahum kepada Allah, Allah minta ilal jannati zumara. Ayo siap-siap masuk ke dalam surga, berbaris dulu, berombongan dulu. Kenapa masuk surga itu enggak boleh sendirian? Masuk surga itu harus rombongan. Nah, ketika mereka sudah ada di depan pintu surga, hatta idza ja'uha, ketika mereka sudah mendatangi pintu surga itu, wa futihat abwabuha. Ya, terbukalah pintu-pintu surga. Dan berkatalah para malaikat, wa qala lahum khazanatuha. Ya, berkatalah para penjaga-penjaga pintu, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Silakan kalian masuk ke dalam ya surganya Allah. Ya Allah, betapa kita akan merindukan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak hanya terdengar sering mungkin di telinga kita waktu kita hidup, tapi kita kepingin kelak ya ucapan salam itu yang akan terus yang mengisi pendengaran kita ketika kita masuk pintu surga, among-among tamu para malaikat udah mengucapkan salam. Begitu kita masuk ke dalam surga, semua penghuni surga mengucapkan salam. Itu kata-kata yang bisa menjujukkan hati kita. Nah, terakhir di dalam surat Yasin. Ya, surat Yasin ayat 58. Rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan ya hamba-Nya untuk mengucapkan salam kepada kita. Allah memerintahkan malaikat untuk mengucapkan salam kepada kita. Ternyata di dalam surat Yasin ayat 58 dengan redaksi yang sama, dengan salam yang sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pun kalimat mulia yang diucapkan dari lisan Allah yang maha mulia. Karena salamun kaulam mir rabbir rahim. Ternyata ucapan yang sama, salam itu juga langsung Allah yang mengucapkan kepada kita semua pada saat kita sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahsyatnya salam, redaksi yang sama yang sering kita dengar ketika kita hidup di dunia. Ya, kata-kata salam itu juga moga-moga akan kita dengar ketika kita mengakhiri hidup kita. Ketika Izrail menjumpai kita dengan mengucapkan salam kepada kita. Dan kita berharap ya Allah, pada saat nanti mau dimasukkan kita semua ke dalam surga, para among-among tamu, para malaikat juga sudah mengucapkan salam yang sama kepada kita. Sampai kita masuk ke dalam surga, semua kata-kata salam ya bertebaran dari mulut orang-orang yang ahlul jannah. Dan juga salam itu juga diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Betapa salam ini sungguh kata-kata yang mulia, yang gak boleh sembarangan diucapkan kepada yang bukan muslim. Harus diucapkan dengan sesama kaum muslimin. Karena tidak hanya sebuah identitas, tapi sebuah persiapan untuk menjadi makhluk yang mulia di dunia dan di akhirat. Oke, baik sahabat Aidrim, itu tadi di sesi ketiga Ustazah Nur Hamidah sudah menjelaskan bagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran bagaimana juga makhluk-makhluk Allah seperti malaikat Jibril, kemudian juga Israel ketika juga akan mencabut nyawa orang-orang yang husnul khotimah juga mengucapkan salam kepada kita. Dan juga tadi ketika Jibril turun ke bumi ketika malam Lailatul Qadar, mereka juga mengucapkan salam kepada umat Islam ya, yang pastinya yang tadi kata Ustazah yaitu yang terbangun di malam Lailatul Qadar yang masih dalam kondisi duduk dan berdiri. Semoga kita di Ramadan-Ramadan berikutnya, di malam Lailatul Qadar, kita juga bisa mendapatkan salam dari Malaikat Jibril. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Sobat Dream, kita masih akan ada di sesi terakhir nanti, dan jangan kemana-mana dan jangan ganti channel dulu. Pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita, pastinya masih bersama Ustazah Nur Hamida. Ustazah, kita masuk di sesi terakhir nih Ustazah. Tapi sebelum masuk ke sesi terakhir, ketika tadi dijelaskan bahwa kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita sama Muslim atau seagama Islam, pastinya Islam juga mengatur adab-adabnya dengan Ustazah ketika kita mengucapkan salam. Seperti apa nih Ustazah, dan mungkin sekalian juga kesimpulan dan closing statement-nya. Iya. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan salam berharap ini adalah bagian dari persiapan kita menjadi penghuni surga, menjadi makhluk yang mulia. Dengan demikian, jangan kotori ucapan salam ini dengan kita tidak menjaga fitnah, kita tidak menjaga ujian, ya, kita tidak menjaga omongan. Yaitu apa? Ya, ketika terkait dengan ucapan salam antara yang bukan mahram. Ya, dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka perlu dijadikan bahan renungan, bahan etika. Bukannya tidak boleh, silakan mengucapkan salam ya kepada yang bukan mahram, tapi tolong perhatikan situasi dan kondisi. Juga perhatikan masalah intonasi suara. Juga perhatikan masalah gaya. Jangan salam-salam, tapi maaf, gayanya mah centil. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kan kayaknya udahlah bahasa Arabnya salah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu salah. Ya biasakan kalau menggunakan bahasa Arab, jangan dengan mengerubah kosakata. Ya seperti dalam lagu juga seperti itu. Ya kan? Etika dan tata krama dalam lagu-lagu nada-nada pengucapan salam, jangan dirubah. Ya kan? Ya karena apa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti ada penyanyi remaja dari Eropa itu kan, Haris, itu bagus. Walaupun dia bukan orang Arab, tapi ketika dia menggunakan lagu untuk menggunakan bahasa Arab itu dengan panjang pendek yang benar. Assalamu alaikum, alaikum, itu kan gak panjang. Nah kalau Indonesia, udahlah bukan lagu, pengen ngucapin salam, judulnya buat doa, tapi ternyata ya kosakata bahasa Arabnya beda. Assalamualaikum, assalamualaikum, kumnya dipanjangin. Ya ini kan salah, ya sehingga ya bukannya tidak boleh dengan sesama yang bukan mahram mengucapkan salam, boleh mengucapkan salam dengan yang bukan mahramnya, dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Sekali lagi perhatikan panjang pendeknya, ya assalamualaikum, ya kan? Atau perhatikan masalah intonasi suara, perhatikan masalah gaya, ya jangan assalamualaikumnya maaf untuk ya kan kecentilannya dengan gaya-gaya anak mudanya yang nyari perhatian, ya maka nanti jatuhnya tidak mulia. Kemudian yang kedua, ya bagaimanakah ketika kita mengucapkan salam secara umum, yang di situ ada muslim, di situ ada non-muslim, sedangkan ya kan kita harus mengucapkan salam kepada muslim. Nah untuk itu kita sudah buat pengkhususan, ya kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara-saudara saya sesama muslim. Buat saudara-saudara saya tetanah air, selamat pagi, salam sejahtera. Nah, berarti kan kita sudah menunjukkan bahwa assalamualaikum itu untuk saudara-saudara sesama muslim. Untuk saudara-saudara setanah air dan sebangsa, maka selamat pagi, salam sejahtera. Enggak masalah. Ya juga ketika kita masuk ke dalam kubur. Nah, kalau memang ziarah kubur, arena kubur itu memang sudah dikomplekskan kepada kaum muslimin, ya kan, artinya kuburan muslim, mengucapkan salam enggak masalah. Kenapa? Karena salam itu kan tadi artinya doa. Ya, enggak cuma kita yang ngucapin salam, malaikat juga ngucapin salam. Sehingga ketika kita masuk ke arena kubur, enggak apa-apa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ketika memang itu kompleksnya kuburan muslim. Tapi kalau ada yang muslim, ada yang bukan muslim, ya kan gimana? Ya udah, buat saudara-saudaraku ahlal kubur yang muslim, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu berarti ucapan kita hanya ditujukan untuk sesama muslim. Juga tadi terkait dengan ngucapin salam dengan lagu, ya, bukan yang enggak boleh, boleh, ya, lagui, menadakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, enggak masalah. Karena yang diharamkan itu di zaman Rasulullah itu kan adalah lagui, lagu-lagu, nada-nada yang berbau kemusyrikan. Kalau sekarang kan pilihan, ada nada-nada yang baik, ada nada-nada yang enggak baik. Hanya ketika nada-nada itu yang baik seperti mau ngucapin salam, ya kan? Maka tolong jangan dipentingkannya enak atau enggak enak didengarnya. Tapi lebih diperhatikan adalah panjang pendeknya. Ya, karena orang Yahudi dulu di zaman Rasulullah pernah ya memplesetkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan kayaknya sama, padahal assalamualaikum itu artinya apa? Ya, racun keburukan untukmu. Ya, nah ini panjang pendeknya dalam bahasa Arab itu perlu diperhatikan. Nah, sehingga ya rekan-rekan sahabat Aidrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu karakter kaum muslimin adalah ifsyau salam. Sering menebarkan salam, alaman araf atau malam ta'arof, kepada yang kita kenal maupun tidak kita kenal, laki-laki atau perempuan, kecil ataupun muda. Ya, hanya perlu diperhatikan masalah tata kerama, jangan sampai menimbulkan fitnah. Kalau memang ya dengan ngucapin salam aja udah, ya bukan ngucapin salam, nitip salam aja udah menjadi bagian yang menimbulkan fitnah, ya jangan suka nitip-nitip salam. Misalnya seorang suami nitip salam sama ya kan CLBK-nya, ya kan? Ya jangan, kenapa? Karena ini jadi ya ujar, walaupun kan cuma nitip salam doang, kan salam doa. Maaf, salam memang doa, tapi Anda pakai di tempat yang bisa membuat istri Anda tersakiti. Maka jatuhnya menodai kemuliaan salam. Jadi salam yang mulia tolong dijaga ya untuk kemuliaan kita. Jangan dirusak dengan hal-hal yang sifatnya syahwat, hal-hal yang sifatnya bisa merusak rumah tangga, hal-hal yang sifatnya menjadi tidak godul basor, ya, menjadi bagian dari membuka ya pintu-pintu zina dari ya setan ya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sahabat iDream sekilas tentang bagaimanakah ya kan fikih panduan dari Allah Subhanahu wa taala tentang assalam. Alaman arafta wa malam ta'raf. Wallahu a'lam bissawab. Oke, baik sahabat Adin, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustazah bagaimana adab kita ya dalam mengucapkan salam kepada sesama muslim, yang bahasanya juga terutama untuk yang bukan mahram kita ya. Boleh, boleh mengucapkan salam kepada bukan mahram kita, tapi juga ada adab-adabnya tadi yang sampaikan oleh Ustazah juga. Baik sahabat Adin, kita sudah hampir 1 jam 30 menit ya menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk di CVK Honipa. Sudah dijelaskan tadi dari awal bagaimana maknanya salam ya. Dari tadi salam juga merupakan kita mengucapkan selamat kepada atau keselamatan untuk saudara-saudara kita sama muslim. Jadi juga bagaimana di ketika kapan saja kita bisa menggunakan salam. Ya tadi yang dijelaskan oleh Ustazah, seperti ketika kita mendapatkan fitnah atau mungkin juga hujatan dari orang lain, ya kita mengucapkan salam. Semoga kita berikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang mungkin memperoleh keberhasilan, atau mungkin juga ada teman-temannya yang wisuda, yang pasti diingat adalah kepada saudara-saudara kita sesama muslim ya. Baik sahabat iDream, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih juga Ustazah Nurmida sudah bersama kita. Jazakallah, dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan juga menjadi inspirasi untuk saudara-saudara kita, atau mungkin juga sahabat iDream juga mengucapkan salam dan berikan selamat kepada saudara-saudara kita sesama muslim pastinya.